dilaksanakan di tempat yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Insyaallah kita akan berupaya menyempurnakan pembahasan dari juz 5 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan taufik, dan kita dipermudah untuk memahami pelajaran-pelajaran kita ini insyaallah. Halaman ke-12. Pembahasan kita melanjutkan tentang mad. Melanjutkan tentang mad, macam-macam mad. Naam. Di mana kita telah mengawali juz 5 ini dengan membahas mad yang berukuran 4 harokat atau 5 harokat, yaitu ketika huruf mad baik alif ataupun ya sukun ataupun wawu sukun bertemu dengan hamzah, baik hamzah itu dalam satu kalimat atau hamzah terletak pada kalimat yang berbeda, asalkan ada pertemuan antara huruf mad dengan hamzah, maka ukurannya akan menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis mad yang lain, yaitu mad yang ukurannya lebih dari 2 harokat karena sebab bertemu dengan sukun. Ketika ada huruf mad lalu yang setelahnya adalah sukun, ya, baik sukun itu adalah sukun yang asli ataupun sukun karena waqaf, maka panjang mad ya, bukan hanya 2 harokat namun bisa 6 harokat ya. Kalau sukunnya asli, maka para ulama, para ahli qiraah, mereka sepakat untuk memanjangkannya 6 harokat ya, 6 harokat. Ya, mereka menamai dengan mad lazim. Dengan apa? Mad lazim. Baik, coba kita baca halaman 12. Ada 3 contoh kalimat yang ini diharapkan bisa mewakili ya, panjang 6 harokat ya. Mewakili 6, panjang 6 harokat. Ja'uk. Coba dibaca. Ja'uk. Kita tahu panjang jim berapa harokat? Jimnya. Kalau jimnya berapa? 4 ya. Karena jim fathah diikuti apa? Diikuti alif. Lalu setelahnya ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Ja'u ya. Kalau u berapa? U2 ya. U2 harokat. Nah, yang di atas huruf kaf semestinya atau aslinya adalah harokat, bukan sukun ya. Nah, sekarang kalau kita harokati huruf kaf, ja'uka. Coba. Ja'uka. Ja'uka. Kemudian yang berikutnya juga ini untuk melatih panjang mat 6 harokat. Alai. Coba. Alai. Hamzah yang di awal dipanjangkan dengan panjang asli ya. Mat asli 2 harokat. A. Adapun lam 4. Alai. Coba. Alai ya, aslinya memang hamzahnya berharokat kasrah. Ya, kemudian anaa. Anaa. Lalu kita coba huruf-huruf tadi yang di akhir kita sukun ya. Tentunya sukunnya ya kita berikan, kita anggap ini kalimat yang diwakofkan. Ja'uk, ja'uk, ala, ala, ana. Ya, jadi totalnya kalimat atau huruf yang sebelum sukun terakhir itu panjangnya berapa harokat? 6, ya, 4 tambah 2 atau 2 tambah 4, ya. Jadi sekitar itulah panjang 6 harokat. Jadi ketika ada huruf mat bertemu dengan sukun, ya, sukun baik itu sukun ataupun tasydid, maka panjangkanlah 6 harokat. Ya. Al, seperti itu, coba. Al. Sekarang kita baca surat Yunus ayat 51. Al-ana, sampai situ dulu. Al-ana, al-ana. Ya, ini kurang lebih panjang mat 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Bawahnya al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta min al-mufsidin al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta min al-mufsidin wa kunta nun bertemu ta dibaca samar. Ya, wa kunta minal mufsidin. Nah, jadi kalau kita cermati terjadi pertemuan apa? Huruf alif dengan sukun. Huruf alifnya mana? Alif setelah hamzah. Ya, yaitu kalimat al-an, hamzah, fathah, lalu apa? Alif. Ini namanya mat yang bertemu dengan sukun. Mana sukunnya? Pada huruf lam. Al. Nah, ini para ulama ahli qiraah semuanya menyepakati panjangnya, ya, panjang mat yang paling panjang yaitu 6 harokat.